الخير ودا وجب الشكر علينا ما دعا لله إذا أبى مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا يا ذا الحسين مرحبا Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Para hadirin sekalian, mohon untuk merapikan duduknya kembali karena Kiai Haji Gus Muwaffiq sudah di tengah. Kemudian Pak Kapolda, Bapak Kapolres sudah di tengah kita, Bapak Kiai yang lima tolong tetap di pentas ya Kiai Sepuh. Kalau masih muat silakan di sini aja. Ya. Terima kasih. Silakan duduk. Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Kapolda Bengkulu, yang terhormat Gubernur Bengkulu atau yang mewakili, yang kami hormati unsur Forkopimda Provinsi dan Kota Bengkulu atau yang mewakili, yang kami hormati penceramah dalam acara Istighosah dan Tablik Akbar Kiai Haji Ahmad Muwaffiq, yang kami hormati para pejabat utama Polda Bengkulu, Kapolres Kota Bengkulu beserta jajaran, yang kami hormati Ketua MUI Provinsi Bengkulu dan Kota beserta jajaran, para alim ulama Provinsi Bengkulu, yang kami hormati Ketua KPU Provinsi dan Kota Bengkulu beserta jajaran, Ketua Bawaslu Provinsi dan Kota Bengkulu beserta jajaran, dan yang kami hormati Ketua Partai Politik Provinsi dan Kota Bengkulu beserta jajaran atau yang mewakili, jamaah dan hadirin yang berbahagia. Pembukaan acara Istighosah dan Tablik Akbar dalam rangka kegiatan kepolisian yang ditingkatkan Polres Bengkulu tahun 2019 guna menjalin ukhuwah Islamiyah dan terpeliharanya Kamtibmas jelang pemilu 2019 dimulai. Untuk memulai acara ini marilah bersama kita lafazkan lafaz basmalah. Pembacaan kalam ilahi oleh Dori Setiawan kepada saudara Dori Setiawan disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله Yeah. Ya Saudara Angga Cahyani. Kepada Saudara Angga Cahyani, disilakan. Pancasila. Satu. Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan bersama sambutan Kapolda Bengkulu kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Brigjen Pol Supratman MH, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya kayaknya kurang semangat ya. Ya lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan kami dari Forkominda di sini yang hadir Pak Dandrem, terima kasih. Pak Ketua Pengadilan Agama, kemudian Pak Rektor, Ketua NU, semuanya ada di sini. Kak Jari juga tadi saya lihat ada. Yang saya muliakan anjingan kita Bapak Pencerama Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang lebih beken disebut Gus Muwafiq. Matur suwun Pak atas kehadirannya. Mungkin kita sering lihat hanya di televisi. Nah, Ariko kita tengoknya orangnya gedang tinggi, ganteng lagi, putih kelaminnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, para kiai, ajengan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, di sini juga hadir Ibu Ketua Bayangkari Daerah Bungkulu beserta pengurus dan jajaran, termasuk sanak famili, sahabat-sahabat saya, warga Kota Bungkulu. Insyaallah mudah-mudahan kita selalu dilindungi Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada siang hari ini kita bersih diberikan nikmat, nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa berkumpul dalam rangka mempererat tali silaturahim antara kita, sambil kita nanti akan mendengarkan wejangan, ceramah, informasi apa segala macam yang akan langsung disampaikan oleh penceramah kita, Pak atau Gus Muwafiq. Gus, ini di depan Gus adalah warga kami semua. Kebetulan saya juga putra daerah di sini. Saya belum sampai 2 bulan jadi Kapolda Bungkulu. Ini berkat doa saudara-saudara saya, para kiai anjingan saya di sini, sehingga saya disuruh pulang sama bergabung di sini melihat Provinsi Bungkulu. Kita berdoa insyaallah mudah-mudahan ke depan semakin baik. Tadi juga ada Pak Wali, beliau tanggung jawab masalah Kota Bungkulu. Insyaallah semakin lama nanti Kota Bungkulu kita semakin baik, semakin bagus. Orang pun nanti akan berbondong-bondong datang ke Bungkulu. Tadi Gus tadi sudah bisik sama saya, Pak Kapolda, rumahnya Ibu Fatmawati itu yang mana? Berarti ikon kita memang luar biasa di sini. Saya bilang tidak terlalu jauh dari sini, kira-kira 3 kilo. Antara rumahnya Bung Karno dengan rumahnya Ibu Fatmawati itu hanya sekitar paling 400 meter, Gus. Makanya dulu mungkin Ibu Fatmawati sering main ke sana, ke tempatnya Bung Karno. Olahraga beliau dulu kan salah satu ada bulu tangkis. Kalau saya lihat di sejarah itu, dan saya tanya sama ketua-tua ada di sini, memang betul. Nah, di sana mungkin terjadi apa? Wadil Trisno, jarang. Nah, Liban. Ya kira-kira macam itulah. Akhirnya jodohnya begitu. Iya. Bendera putih dijahit itu ya asli garis Bungkulu yang tukang jahit. Jadi kita harus bangga itu. Jadi kita masyarakat Kota Bungkulu enggak usah takut. Ngaku-ngaku kadang-kadang begini. Kamu dari mana? Dari Palembang. Bukan Palembang, Bungkulu kita kok. Ya. Enggak usah takut, kita orang Bungkulu. Saya Bungkulu, orang Bungkran. Kapan lagi kita mau mengangkat nama kita Provinsi Bungkulu? Kadang-kadang kayak malu gitu. Nyebutkan kata Bungkulu itu susah sekali. Gak usah takut kita. Justru sejarah yang paling hebat itu ya di Provinsi Bungkulu. Benteng Malboro kita luar biasa. Ya. Banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Kota Bungkulu, di Provinsi Bungkulu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadir sekalian, tidak lupa kita panjatkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat termasuk kita ada di sini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, pertama-tama saya akan terima kasih atas kehadirannya pada siang hari ini. Tidak lain tidak bukan untuk mewujudkan provinsi Bengkulu Ketamuk dalam keadaan aman, damai, dan sejuk. Sebentar lagi insyaallah tanggal 17 April kita akan melaksanakan kegiatan Pilpres dan Pileg. Apapun itu, saya berharap kita untuk Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu tetap dalam keadaan aman. Hak silakan menggunakan hak pilih masing-masing. Jangan gara-gara pemilu akhirnya kita bertengkar. Jangan gara-gara pileg akhirnya kita tidak bertemu sapa lagi. Ingat bahwa kita hanya sebentar di dunia ini. Kalau kami polisi TNI itu kalau panjang umur hanya sampai 58 tahun. Kalau panjang umur. Kalau enggak panjang umur enggak sampai 58 tahun ya selesai. Bukan. Nah, tinggal bagaimana kita dihisab oleh Allah. Selesai itu kita pensiun kalau 58 tahun umur panjang. Kalau Allah berikan. Siapa nanti yang ngurus kita? Ya saudara-saudara kita yang di sini ini nanti. Ya. Maka dari itu ya kita rukun-rukunlah. Saya terima kasih sampai saat ini untuk Bengkulu masih dalam keadaan aman dan kondusif, dan saya sangat yakin itu kita pelihara, kita jaga. Insya Allah mudah-mudahan dengan Bengkulu yang aman ini orang semakin banyak akan datang ke Bengkulu. Orang akan penasaran yang mana sih kotanya Ibu Fatmawati itu, yang mana sih Bung Karno dulu pernah dibuang di sini, tempatnya seperti apa sih, apa sih namanya Pantai Panjang itu, benar nggak pantainya itu panjang? Itu bikin penasaran masalah orang kepada kita. Nah, salah satunya adalah jaminan keamanan. Jadi orang datang ke sini, oh betul. Hanya mungkin agak, ya cuaca memang karena pantai agak panas sedikit, Gus. Jadi biasa di sini kan. Dengan sapa kita yang luar biasa santunnya, ini juga akan menjadi ciri khas tersendiri bagi orang melihat kita sebagai masyarakat Kota Bengkulu. Kemudian juga saya berpesan bahwa dengan media sosial sekarang yang luar biasa, saya katakan yang luar biasa, hati-hati, berita bohong itu sekarang gampang sekali. Foto aja, ya. Misalnya ini foto satu nih, nggak usah saja, mungkin ini foto saya, foto Pak Kaboda. Kalau ada foto Tino satu di situ, langsung di grouping, disandarkan, kemudian disandikan, oh Pak Kaboda ke Tino Iko, sekarang disandar langsung. Berita hoax itu luar biasa. Belum lagi yang lain-lain. Gak usah jauh, contoh presiden kita aja itu di hoax, waduh kayak seperti apa itu. Ya, disebut presiden Republik Indonesia Pak Jokowi terlibat PKI. Ini fotonya, dilihatkan itu. Pak Aidit lagi ceramah, lagi ngasihkan pidato dengan masa PKI-nya itu. Di depan sini duduk Pak Jokowi. Ngadap ke sana kelihatan kepala. Gimana ceritanya Pak Jokowi duduk di situ? Kegiatannya tahun 55. Pak Jokowi lahir tahun 61. Memang jin di situ. Nah, maksud saya supaya kita agak nalar. Jangan oh Ionian itu pasti benar PKI. Beliau itu kan tidak sekonyong-konyong jadi presiden. Kita jadi desa, jadi kepala desa aja susah sekarang. Di screening dilihat ada nggak catatan kriminalitasnya, mulai dari RT dicatat. Nih Pak Haji Nurdin mau jadi kepala desa, mau jadi RT di Kebonggeran, ada nggak dia? Oh dia ada apa? Maling mangga, ada catatannya itu. Oh ikut tukang ngintip, ada catatannya. Sampai segitu istilahnya kan, apalagi mau jadi presiden. Beliau tidak juga sebelum jadi presiden apa? Jadi wali kota dulu, jadi gubernur. Itu screening luar biasa itu. Kok kita percaya gitu kan? Kok bisa kita percaya hal seperti itu? Ya hoax ini kan luar biasa. Maka saya bilang tolong betul dicek, dilihat ya. Betul, kita sebagai ormas Islam, kalau yang begitu kita biasa kita bertabayun dulu ya. Benar enggak ini? Ya, dicek, dicek oh ternyata benar. Apa yang harus kita lakukan? Silakan beri sampaikan kepada yang memang kewajiban untuk itu. Kalau tidak ya hentikan. Kasih tahu ini enggak benar ini, enggak benar ini. Ya. Ini sekali lagi saya mohon kepada masyarakat Bengkulu, sanak famili, teman-teman saya, kakak-kakak saya, adik saya, tolong betul kita cermati betul masalah berita hoax. Ini luar biasa saya katakan. Ya. Ini yang bisa menghancurkan negara kita, berita hoax. Orang ngirim itu enak aja itu. Ya. Saya dulu pada saat sebelum ini saya jadi Wakapolda Jabar, kita pernah nangkap itu. Rupanya dia punya handphone tuh sampai 10 biji di ruang tertutup dia sendiri. Dia bikin itu berita hoax gitu, kemudian dia pancing, dia pakai lagi handphone yang satu, udah dia muter aja 10 handphone tuh, sebarkan sampai ke jutaan, serak terus ketangkap sama kita, betul kita lihat tapping, alhamdulillah kita tangkap. Itu seperti itu, memang kerjanya untuk itu, menyebar berita-berita bohong, menggaduh antar umat, memprovokasi kita. Ingat umat Islam yang paling besar di dunia itu ya Indonesia. Jangan sampai kita diadu domba. Ya. Jangan mau kita diadu domba. Karena yang paling gampang mengadu domba itu masalah apa? Ya berhubung ke masalah agama. Itu sangat sensitif sekali. Wah, kita, oh seperti ini, seperti ini nggak boleh begini, ini nggak boleh begini, lah. Nanti ribut. Lihat negara tetangga kita, Syria, Yaman, yang negara paling aman di dunia. Ya. Mobil aja kita taruh di pinggir jalan itu di sana itu 2 tahun ditaruh parkir gak ada apa-apa, paling-paling berkarek ya kan. Saking amannya. Sekarang apa sekarang? Hancur porak-poranda. Kasihan kita lihat, enggak usah ngomong besok masih hidup enggak saya. Kira-kira 2 jam lagi saya masih hidup enggak ini? Apalagi mikirkan enggak pakai baju, apalagi nak mikir enggak berkebun, apalagi nak mikirkan enggak tamasa ke pantai panjang segala macam. Nah, jangan sampai nanti negara kita dibikin seperti itu. Semuanya tergantung kepada kita. Udah pas ini Bung Karno dulu kata luar negara kesalahan Republik Indonesia itu ya ini Pancasila tadi yang udah kita sebutkan itu. Toleransi umat antar agama itu luar biasa begitu. Silakan. Ya. Masalah akhirat segala macam itu kita dengan Allah dengan Tuhan. Gak ada jaminan. Oh karena begini harus begini. Oh karena ini pasti dia masuk, belum tentu. Itu urusan kita semua yang kali. Saya rasa itu dari saya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila dalam kegiatan ini dalam hal yang kurang berkenan, terutama kepada Gus. Beliau ini sebenarnya masih di Medan, masih di Sumatera Utara, masih diperlukan di sana. Saking cintanya kepada kita Bengkulu ini, beliau sampai ke datang sini. Terima kasih matur suwun Gus. Karena beliau habis ini mungkin beliau akan ke Medan lagi. Beliau ditunggu di Medan sana itu. Kita kalau bahasa Bengkulunya kami cilok-cilok itu kami curi sebentar. Kami cilok sebentar sih kok, kami silakan kami lempar lagi, kami kasihkan lagi kan. Makasih. Wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deklarasi Pemilu Damai 2019 diikuti oleh seluruh jamaah. Deklarasi dipimpin oleh Wakil Wali Kota Bengkulu. Kepada yang terhormat Bapak Didi Wahyudi, disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormati Bapak Kepala Bengkulu, Bapak Danrem, Gus Muafiq dan ulama-ulama kami, serta hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kami segenap warga masyarakat Kota Bengkulu. Akan mengikuti dan melaksanakan Pemilu tahun 2019 dengan jujur dan adil. Dan bersama-sama menciptakan pemilu yang aman

Allahumma salli salatan kamil wa sallim salaman taman wa sallim halu bil qad wa tamfariju bil qurab wa tukdo bil hawa'id wa tunalu bil rohay. Ini seperti gitu kita mengarungi itu berdua deh, biar kita berani. Aku ingin membangun bahtera ini. Ya salaman juga sama, cinta itu pendek juga bisa, cinta pendek juga bisa. Lah, pujian cinta itu juga ada, cuman muji dok. Tapi ada yang muji sambil bawa oleh oleh deh, ini oleh-oleh dari hutan bunga. Lah makanya orang solawatan itu ada yang pendek, ada yang panjang, sampai ada yang bawa tumpeng, ada yang bawa ingkung. Itu kan sama menunjukkan rasa cinta. Makanya terus kemudian solawat itu dipakai, namanya solawat, solawatan. Kenapa solawatan? Karena orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya an. Sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarung. Celana kalau belum dipakai, kalau dipakai celana. Katok kalau belum dipakai, kalau dipakai katok. Makanya Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai Yasin. Nah, tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlil. Dan itu karena kita orang Indonesia akhirannya an. Akhirnya solawat dipakai jadi solawatan. Ada yang solawatan cara Jawa di kampung, ada di, kalau ini ada orang Jawa pasti tahu. Kanjeng Nabi Muhammad lahir ing Mekah dino ni Senin rolas mulut tahun gajah itu untuk wisol dan itu. Ada yang cara santri marhaban ya nuralaini marhaban marhaban santri yang muda-muda assalamun zamirun lakini atajadat itu yang tua. Yang muda lah, yang tua-tua napasnya habis ya. Halo ya Nabi, salam, alaikum. Yang ibu-ibu yang penggemar dangdut, ya Rasulullah, salamun alaik, deng, ya Rabbi Asya, antepatayaji. Ya Uwailal Jud, Ya Uwailal Jud, Ya Uwailal Jud, Diwal Karami, duhai senangnya pengantin baru, deng, duh. Ya karena mereka selama ini umat Nabi yang di sini penggemar dangdut dan gendong anak itu gak enak, capek. Biar gak sakit hati karena capek, ingatkan, ini hasil pengantin baru. Yang orang Sunda, ya Rasulullah salam, salamun alik, es lilin majici. Yang orang Jawa, ya Rasulullah salamun alik. Oh, itu orang Banjar. Ya Rasulullah salam munalik munalik ya Rafi'ah jani wa darat kota baru gunungnya bamega orang sana. Yang orang Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam Anglia numpak ya lah ini lah. Lah makanya kemudian orang sini itu cinta Rasul. Makanya kalau solawatan karena cinta ada Habib Syekh datang ya gitu. Mau enggak ngerti gini-gini ada gendero slang yo naik. Lah terus ada yang protes, jangan begitu kamu. Solawat kok joget segala. Ini biasanya orang ngerti solawat tapi enggak pernah solawat. Solawatan jadi sampai di solawat enggak mengerti cinta. Cinta lah kalau cinta dari dulu ya biasa, ya nenek biasa orang ketemu pacar jauh aja, yes biasa. Kamu berlebihan memuji Rasul masa anta Samsun anta Badrun. Cinta itu memuji dari dulu dek, wajahmu seperti purnama biasa. Aduh itu musyrik berlebihan ya jangan gitu. Dari dulu cinta itu berlebihan ya Allah bibil Mustafa balik makos itu musyrik. Apa bedanya dengan dek? Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Lah itu kalau dalam bahasa fikih ya musyrik, masa gak ketemu sehari mah mati. Wong kalimat cinta kok dibahas.

Oh, jam 12 sebentar lagi. Duhur. Ya itulah yang mau peti macam. Iyalah, Pak Kapolda ini tadi kan. Pak Kapolda tadi sudah tidak tuh itu NKRI harga mati. Mbak kalau tidak NKRI tidak harga mati cari sebenarnya. NKRI harga pas itu cari sebenarnya. Ini ada TNI, Pol. Polri. Nah inilah Indonesia. Kita lebih susah. Benar-benar lebih susah. Kita ini bangsa besar dan harus terus besar. Eropa itu takut dengan Indonesia. Saya ini biasa keliling Eropa. Orang Jerman mengatakan, saya khawatir dengan kebesaran Indonesia. Dan akan mengalahkan Jerman. Jerman ahli logam dunia. Tapi masih kalah dengan ahli logam Indonesia. Arab punya alat musik namanya terbang terbuat dari kayu dan kulit. Eropa punya alat musik namanya gitar terbuat dari kayu dan tali. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. 7000 derajat Jerman bisa membakar logamnya. Di atas 7000 nggak bisa. Karena apa? Reaktornya nggak sanggup. Tapi bangsa kita sanggup menganggap membakar logam bintang yang di suhu 15.000, yang itu ada pada alat-alat senjata tua, res itu. Itu 15.000 derajat. Orang sekarang nggak ngerti itu waktu itu api apa. Padahal waktu itu nggak dibakar, cuma ditutut-tutut gitu aja. Ya bangsa yang besar, bahasa kita bahasa yang terbaik dunia. Bahasa Arab itu satu, Rus. Bahasa Inggris rice, bahasa kita macam-macam. Kalau di sawah namanya padi, kalau dipanen namanya gabah, kalau sudah digiling namanya beras, kalau patah-patah namanya menne, kalau dibuntel godong namanya lontong, buntel janur namanya kupada, dibungkus namanya nasi, gondol cecek siji namanya sebutir nasi atau upo, diublek-ublek namanya bubur, pantatnya kosong namanya intip atau kerak, itu nggak kemakan kering namanya karak atau wake, makanya orang Arab sapoto satu, kita kalau satu ke depan kuingsep, kalau ke belakang jengkang, kalau ini geleng gelengkang, kalau buk baru jatuh, satu sana cuma satu sapoto. Lah ini anak-anak harus ngerti, kita ini punya cita bakal bangsa besar yang itu ada di sini, apapun ada. Semoga semuanya hidup dalam keadaan bahagia, punya bangsa yang sejahtera, punya agama yang menghantarkan kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Ayyidil maqbulna alaihi rabbalin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan na'imin amdan syakirin amdan yuafin ya'amal ibadiru mazidah. Ya Rabbana laka alhamdu tamayam bagi lijayu jidari karimu wa'ayimu sultana. Wa maslah alayna fituhal arifin bismatika wa sura alayna rahmata. Wa takirna wa nasinna jalalul kurabun wa ya Allah syukur rasulina wa ya Allah. Ijalau ladana duriyatina talamidana alayna minil khair wa ladana minil khair wa liabayna humma atina mishaykhin mishaykhina wa jidati wa jatatina nafusin jamil masyai wa jidati bungkulu. Khususun Bung Karno, khususun Bung Fatmawati, di musul mafuri mulisun minal mufillahum warhamhum agim wabandhum Allahum la tahrim nagirahum la tabtina ba'adhum mufillana lahum Allahum ijam qabrum ulkan radil jinan Allahum adil matam rujam ilam kubur dan ilahi lallahu muhammadun rasulullah ba'adil al-sulim ba'inah ji'ayla rabbik radiyah tamal diya' fadukhuli fa'ibadi wa dukhuli jannah rabbana atina bi dunya hasanah أبيل آخرة حسنة وقنا عيد النار صلى الله عليه سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين الفاتحة الرحمن الرحيم اليوم الدين يا ابن عبد المستقيم موضوع عين والضالين أمين لنسراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهم سريع عليه سيدنا محمد